nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Bila kau lihat pemuda yang lebih gaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Tapi biarlah kau cari yang lain, suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati.